nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal isab. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, jangan lupa empat modal mati: sholat, ngaji, zikir, sodakoh. Yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi saya, yang baik tolong dimanfaat, yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahratinul muayyad biduhuri Nabi Ahmad. Zahratinul muayyad biduhuri Nabi Ahmad. Ya hana Nabi Muhammad, dhalikal fadl.